إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Mas yang di sana tolong di sini sedikit atau isi yang sini kosong. Bisa tolong mas yang isi. Insyaallah kita akan membahas fawaid fawaid tentang rizq wal ajal. Rizki dan ajal. Hakikat rizki dan ajal. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, farrigh khatiraka bil hammi bima umirta bih wa la tashghalhu bima dhumina lak. Farrigh, kosongkanlah khatiraka, pikiranmu. Kosongkanlah pikiranmu li, demi ham. Ham itu ihtimam, pikiran. Yaitu demi melakukan dan mengerjakan bima umirta bihi, mengerjakan segala yang diperintahkan kepada anda. Jadi pusatkanlah pikiran, kosongkanlah pikiran demi tugas anda di dunia ini. Tugas kita tentu kita tahu, ibadah kan? Pusatkanlah pikiran kita dengan ibadah, sehingga segala perbuatan kita bernilai ibadah. Wala tashghalhu bima dhumina lak. Dan jangan tashghalhu, jangan kamu sibukkan khatir kamu, yaitu pikiran kamu, jangan kamu sibukkan bima dhumina lak, dengan apa yang terdominkan untukmu. Berarti domain tertanggungkan untukmu. Sesuatu yang sudah ditanggung. Itu apa? Rizki dan ajal. Gitu. Makanya kita kata kunci di sini judulnya apa? Rizki dan ajal. Jadi jangan kita disibukkan benar-benar dengan pikir, dengan hal yang sebenarnya kita tuh sudah terjamin oleh Allah SWT. Dari jamin, dari bahasa Arab. Dari kata domin. Dari kata domain, jamin. Itu dua hal. Kita perhatikan pikiran kita itu jangan pusatkan pada hal-hal yang remeh. Maksudnya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Atau jikapun itu urusan dunia, maka kita jadikan itu sebagai ibadah. Ya. Dan jangan pusatkan dan jangan kita dilalaikan diri kita dengan urusan rizki dan ajal. Fa inna rizqa wal ajala qarinani madmunan. Ini kalimat yang luar biasa ini. Fa inna rizqa wal ajala qarinani madmunan. Sesungguhnya rizki dan ajal. Rizki dan ajal. Apa sih ajal itu? Ya, ajal itu kita tafsir mati. Padahal ajal itu aslinya adalah waktu. Sama kemudian dimutlakan ajal itu pada kematian. Kenapa? Karena pada saat itulah waktunya kita berhenti dan berpindah ke alam barzakh. Sesungguhnya rizki dan ajal itu dua korin. Apa arti dua korin? Dua pas sepasang. Yang magmuman, yang keduanya itu sudah di domain. Sudah ditentukan. Sudah. Ya. Jadi kalau sudah tahu ditentukan dua-duanya, ya wis. Tidak usah disibukkan dengan pikiran tentang keduanya, melainkan sibukkan menjadi ibadah, karena itulah tugas kita. Jadi tugas kita sebenarnya bukan untuk benar-benar memfokuskan diri pada rezeki. Maka salah jika seseorang kehidupan sehari-harinya fokus pada job. Sebenarnya salah. Dan itu yang di, di, yang mayoritas manusia itu terfitnah dalam hal ini ya. Makanya mereka ketika fokus pada job, atau jika fokus pada job mereka tidak menyebut asma Allah, tidak berzikir, tidak meyakinkan lillahi ta'ala, maka mereka akan terkena bala, yaitu jauh dari ketaatan. Oleh karena itu kita lihat, kaum muslimin berangkat kerja tidak berzikir, dan pulang kerja tidak sholat. Maghrib di kereta-kereta itu mereka sholat. Kalaupun sholat itu sebagian aja. Di antara semua ribuan, puluhan ribu yang pulang ke trayek Bogor ini, itu cuma seberapa persen. Mereka sholat di stasiun, alhamdulillah. Ya. Karena apa? Itu hukuman bagi mereka karena disibukkan dengan rizki. Padahal sebenarnya rizki itu sudah Allah atur. Ya benar, kita harus akhdul asbab. Al-akhdul bin asbab, yaitu kita mengambil sebab-sebab mendapatkannya rizki. Itu harus. Tetapi jangan sampai kita memfokuskan diri pada rizki. Sehingga kita harus mengosongkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Muqayyim dengan kalimat luar biasa ini. Fama damal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Masyaallah. Fama damal ajalu baqiyan, selama ajal masih tersisa, kana rizqu atiyan. Rizki masih datang. Gitu. Itu perhatikan. Kita masih hidup berarti masih ada rizki. Pamadamal ajalu baqiya kana rizqati. Selama Anda masih hidup, rezeki pasti datang menyapa, itu pasti. Maka sebenarnya baik laki-laki atau perempuan itu jangan terlalu dikhawatirkan dengan masalah rezeki. Dalam artian materi, makanan, gizi, jangan terlalu dikhawatirkan. Tapi ada yang perlu lebih dikhawatirkan, yaitu sesuatu yang sifatnya maknawi. Keimanan, amalannya seberapa, dan ibadah semua itu. Wa idza sadda 'alaika bi hikmatihi tariqan fi turuq min turuqihi fatahalaka bi rahmatihi tariqan anfa'a laka minhu. Apabila Allah Subhanahu wa taala sadda yasudwarnya, menutup dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala satu jalur dari jalur-jalur rizki, apabila Allah dengan hikmahnya menutup satu pintu rizki dari sekian banyak jalur rizki, niscaya Allah akan membukakan untuk kamu dengan rahmatnya satu jalur yang ternyata lebih bermanfaat bagimu daripada jalur yang telah ditutup. Itu mesti. Ya, yakin itu. Satu jalur misalnya, oh saya enggak mendapatkan rezeki di pekerjaan ini, saya ditolak. Ya, lamaran kerja saya ditolak. Yakinlah bahwasanya Allah menutup ini karena hikmahnya. Dan pasti Allah membuka jalur lain yang tentu lebih bermanfaat. Ya. Dan itu kita rasakan semua, Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Dulu ketika sebelum menikah, kalian tahu teman-teman sekalian kan kita belajar di rumah ya, teman-teman. Ketika itu udah menikah, udah enggak ada lagi dirosat di rumah. Tapi ternyata Allah bukakan yang lebih baik. Dan murid-muridnya lebih baik ya. Iya. Dan lebih baik, alhamdulillah. Bahkan lebih luar biasa dibandingkan sebelumnya. Maka itu karena apa? Kita percaya pada Allah. Kalau satu ditutup, insya Allah nanti akan datang berikutnya yang lebih baik, insya Allah akan tergantinya. Apapun kesengsaraan kita, musibah kita, kekurangan kita, kehilangan rezeki kita, itu akan ada gantinya yang lebih baik. Bahkan ketika kita berdoa kepada Allah, bermunajat terus menerus meminta suatu hal, namun belum ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artian belum terjawab, seolah-olah belum terjawab. Itu bisa jadi baru terjawab di hari kiamat. Nanti di surga baru terjawab. Ini hasil dari doamu yang tertunda jawabannya, belum sekarang ada jawabannya. Dan ternyata jawaban-jawaban doa yang tertunda di surga itu melebihi, indahnya melebihi jawaban-jawaban di dunia. Sehingga semua orang yang pernah berdoa itu, mereka berharap, Masya Allah, andai saja semua doaku di dunia dahulu itu diijabah di surga, itu tentu aku lebih banyak senang. Makanya seseorang ketika banyak berdoa, itu jangan merasa saya sudah lama berdoa, kok nggak dijawab. Itu justru penyakit istijal namanya. Itu tergesa-gesa, seperti kata Nabi SAW. Nah, itu dalam berdoa, saya udah dalam berdoa, tapi gak dikabul-kabulkan. Itu gak boleh kayak gitu, bicara seperti itu. Karena pasti ada hikmahnya, mengapa Allah tunda. Pasti ada hikmahnya. Kemudian, fata'ammal, renungkanlah. Nah, di sini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah akan menyebutkan sesuatu yang luar biasa. Pikirkanlah halal janin, keadaan janin. Ya'tihi ghidha'uhu wa huwa dam min tariqin wahidin wahidatin wa huwa as-surrah. Prosesnya dia. Janin memperoleh makanan berupa darah hanya dari satu jalur, yaitu melalui tali pusar ibunya. Ya kan? Itu kok bisa hidup? Siapa yang mentarbiah? Allah Subhanahu wa taala. Nah, falamma kharaja min batnil setelah janin itu keluar dari perut ibunya, wan qata'at tilka tariq, dan perantara makanan dari jalur tadi telah diputus. Itu kan setelah kita lahir diputus tali pusarnya, ya kan? Setelah itu diputus, apa kata Ibnu Qayyim di sini? Fatahalahu tariqain itsnain, maka Allah bukakan untuknya, untuk janin tersebut yang belum bisa apa-apa, dua jalan. Dan dua jalan itu dikatakan di sini, wa ajrahu fihi rizqan athyab wa aladza min al-awwali labanan khalisan sa'ira. Dibukalah bagi janin ini dua jalur, yaitu payudara ibunya, untuk mendapatkan rizki yang lebih baik daripada ketika dia mendapatkan di dalam rahim. Tentu air susu lebih baik daripada apa yang di dalam rahim ketika dia mendapatkan rezeki. Dan lebih lezat, yaitu apa? Air susu murni ibunya yang mudah ditelan. Itu betapa Allah Subhanahu wa taala telah mentarbiah kita semenjak kita masih belum apa-apa. Satu jalur hilang, Allah ganti dua jalur, masyaallah. Kemudian, fa idza tammat muddatur radha' wa qata'at at-tariqani bil fitam, sesudah sempurna masa penyusuan dan kedua jalan tersebut terputus misalnya. Mungkin anak 6 plus apa, 6 tahun masih netek, nah itu enggak seperti itu. Tapi kalau sudah bisa makan selain makanan air susu ibu, ya. Kemudian dua jalan tersebut sudah di-remove, diputus darinya. Karena telah sampai masa penyepian, Allah Subhanahu wa taala fataha turuqan arba'atan akmal minha, membuka untuknya empat jalur. Bayangkan dua kali lipatnya kemudian, melebihi jalur sebelumnya yang cuma dua. Ya, dibukalah bagi janin ini ya apa? Empat jalur, empat jalan lain yang ternyata lebih sempurna. Apakah empat jalur itu? Empat jalur itu adalah ta'amani wa syaraban, dua makanan dan dua minuman. Empat jalur. Apa sih itu? Fatu'amani minal hayawani wan nabat. Dua makanan dimaksud adalah hewan dan tumbuhan. Kita tuh gak mungkin makan selain itu. Ya. Kalau dipikirin. Apa kita memakan pohon kayu gitu? Pohon nabat, gak apa-apa. Antum ada pohon jati, antum kerenyek-kerenyek makan, gak masalah. Kalau itu memang gak bermudarat. Tapi ternyata bermudarat. Batu, mana mau makan? Walaupun kadang makan ketika makan nasi di warteg yang sembarangan, ya itu bukan makanan kita. Apalagi cuma tumbuhan dan hewan. Daun pisang tumbuhan. Di dalam pisang ada batu. Itu buhul kali itu, bukan batu. Gak ada daun pisang. Pisang raja, pisang. Oh, pisang batu. Come on. Itu tumbuhan dan hewan, bayangkan. Dan hewan memakan tumbuhan. Kita boleh memakan hewan dengan kriteria tertentu. Tumbuhan keumumannya semuanya, kecuali dengan adanya pembatasan, yaitu jika tidak berlebihan dan memabukkan atau memberi mudarat. Bayangkan dua kriteria itu, hewan dan tumbuhan. Dan hewan di sini maksud juga tidak semua hewan, karena manusia termasuk hewan. Tapi intinya dari dua jenis itu Allah bukakan banyak. Kemudian wasyaroban, dan dua minuman, minal miyahi wal alban, dari air dan juga susu itu beda. Ya kan? Susu ini bisa dari susu sapi, susu kambing, susu unta. Air, kok umuman air? Masya Allah ya, udah. Dan kalau diperhatikan dari empat itu, khulasahnya cuma dari dua. Imma dari makhluk hidup, imma dari bumi. Kok bisa? Ya hewan, makhluk hidup kan. Susu dari makhluk hidup, apa? Tiba-tiba ada susu gitu di tanah, enggak. Ya, makhluk hidup. Atau dari bumi. Tumbuhan dari bumi. Air juga dari bumi. Kecuali yang nalangin air hujan. Ya kan? Udah, lengkap udah. Empat jalur. Maksudnya empat macam. وَمَا يُبَقُ إِلَيْهِمَا مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَلَاذِ, dan serta berbagai nutrisi tubuh lainnya yang bermanfaat dan lezat. Nah, sekarang fase kemudian. فَإِذَا مَاتَ إِنْ قَطَعَتْ عَنْهُ هَذِهِ الطُّرُقُ الْأَرْبَعَةِ, ketika dia mati, terputuslah darinya empat ini. Gak makan lagi dia. Tetapi dia akan mendapatkan rizki dari delapan jalur. Lakinnahu subhanahu fatahalahu inkana sa'idan ya. Turuqan tamaniyah. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah dengan keempat perantara rizki di atas dunia. Akan tetapi jika ia termasuk golongan berbahagia, maka Allah akan membukakan baginya delapan jalan lagi, yaitu pintu-pintu surga yang berjumlah delapan. Hamba tersebut kelak dapat memasuki surga itu dari pintu mana saja yang dikehendakinya. Oh, seperti ini, pintu kemana saja ya. Dari pintu apapun ya, di surga itu. Itu hikmah. Dobel-dobel. Satu, dua, empat, delapan. Jangan kemudian dijadikan ini mantra ya. Jadi satu, dua, dan empat itu aja di dunia. Masya Allah. Setelah itu dia kemudian ditentukan syaqi atau sa'id. Dia sengsara nanti dia di neraka atau dia menjadi orang yang bahagia. Kemudian fahakadza ar-rabb subhanahu. Demikianlah apabila Allah la yamna'u 'abdahu al-mu'mina syai'an min ad-dunya illa wa yu'tihi afdhala minhu wa anfa'alah. Masya Allah. Demikianlah. Apabila Allah menahan satu kenikmatan dunia dari hamba yang beriman, niscaya Dia menggantinya dengan nikmat yang lebih baik dan bermanfaat bagi manusia. Yakin. Masya Allah, yakin. Kita sekarang mungkin termahrumkan atau terhalangi dari suatu kenikmatan yang didapat oleh saudara kita. Dan kita iri dengan Allah, kenapa saya diberi. Tapi kita lihat, ada kenikmatan lain pada diri kita yang mungkin kita selama ini tidak sadar. Selama ini kita belum sadar. Ya mungkin kenikmatan itu tidak didapatkan oleh pula yang kita inginkan. Jadi kalau kita ditutup satu kenikmatan, ketahuilah ada kenikmatan lain yang Allah buka. Ya. Kita harus benar-benar supaya kita selalu sabar ya, dan selalu tabah, dan selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadzul mu'minin. Hanya untuk orang mukmin, yaitu hadzul mu'minin artinya hadz bagian untuk orang beriman. Apa yang akan didapat? Walaysa dzalika li ghairil mu'min. Penggantian berupa kenikmatan yang lebih baik itu hanya diberikan kepada orang mukmin. Fa innahu yamna'uhu al-hadz al-adna al-khasis wa la yardha lahu bihi. Ia sama sekali tidak diberikan kepada selain mereka. Allah sengaja tidak memberikan bagian yang rendah dan hina kepada orang mukmin. Bahkan dia tidak meridhai hal itu agar dia dapat memberinya bagian yang lebih jauh lebih baik lagi mulia. Wal 'abdu li jahlihi bi masalih nafsihi wa jahlihi bi karami rabbih wa hikmatihi wa lutfih la ya'rifu at-tafawuta baina ma muni'a minhu wa baina ma dhukira lahu. Hanya saja kejahilan, ketidaktahuan kita terhadap kemaslahatan buat kita dan kemaharahmatan Allah serta hikmah dan kelembutan Allah itu yang membuat kita tidak bisa membedakan mana yang namanya penolakan dan mana yang namanya penundaan dari Allah. Beda, Allah menolak dan Allah menunda. Karena kita tidak tahu akan hikmah, karena kita jahil tentang takdir di masa depan. Maka ketika Allah Subhanahu, ketika kita menginginkan sesuatu namun ternyata tidak tercapai, itu kita tidak tahu itu menolak, Allah menolak atau menunda. Bisa jadi Allah menunda. Kenapa? Karena takut kalau kita dapat prinsip itu sekarang, kita akan sombong. Bisa jadi. Atau bisa jadi Allah menolaknya. Dan pasti Allah menggantinya dengan yang lain. Yang lain. Ya. Dengan yang lain. Contoh lain misalnya teman-teman yang belum menikah. Atau juga yakin pasti akan dapat yang lebih baik. Atau sudah melamar, ditunda. Yakin pasti akan ada masanya yang terbaik. Antum belum melakukan apa-apa, berarti antum yang buruk. Karenanya ia sangat berharap mendapatkan segala keinginan dia di dunia sekalipun itu. Nah, ini dia kita. Kita kadang menginginkan suatu hal ya, yang sebenarnya justru itu syarrul lakum, buruk untuk kalian. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mencegah. Dan kita mengira ini, oh, kita mencegah ini pasti ada apa-apa. Padahal itu karena kita salah dalam menilai sesuatu itu. Kita pandang dia kebaikan. Padahal sebenarnya keburukan dan berefek buruk. Itu karena apa? Karena kita mukasir dan kita kurang perencanaan. Dan juga karena kita enggak tahu hal yang baik kelak seperti apa kita. Tapi tetap kita harus benar-benar berjalan dan harus mempunyai harapan. Harus mempunyai ulul himmah, harapan yang tinggi. Jangan hanya sekadar menjadi orang biasa atau rebutan ya. Karena ia sangat berharap mendapatkan segala keinginan dunia sekalipun keharapannya itu hina. Dan tidak mengharapkan penundaan harapan itu. Sampai akhirat meskipun itu lebih mulia bagi dia. Di antara bentuk ketergesaan kita itu adalah kita berharap banyak besar, namun ingin segera ditunaikan harapan. Tergesa itu bisa jadi ada kesalahan dalam dirinya. Ya. Karena lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan kalian itu lebih mengedahulukan, mengutamakan kehidupan duniawi, materi semata. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih bapak. Beda dengan dunia. Nah, sekarang banyak sekali cita-cita kita yang ingin segera tertunaikan, terlampiaskan sekarang. Padahal kalau misalnya kita timbang dengan mizan akhirat, cita-cita kita itu begitu rendahnya, bahkan gak ada. Ya. Atau lihat sekarang penyanyi dengan suaranya itu dia sangat memeliharanya. Kenapa? Ingin segera ditunaikan cita-citanya. Tapi apakah dengan menyanyinya itu dia kemudian memikirkan akhiratnya? Walau hatta dia menyanyinya itu untuk nasib dan semacamnya, itu sulit. Karena apa yang dicapai? Album yang penting, penjualannya. Sulit seperti itu cita-cita untuk dunia. Sekarang penyanyi mereka yang luar biasa memelihara suara yang bagus-bagus, bahkan ada yang sampai teriak-teriak demi konser. Seharusnya kita kaum muslimin yang bisa membaca Al-Quran itu juga memelihara suaranya supaya semakin bagus suaranya. Lo penyanyi aja untuk menjerumuskan diri ke neraka aja itu memperindah suaranya. Lah kita untuk menuju ke surga kita qanaah, tawadhu, bahasa itu. Saya emang kayak gini kok. Dan ketika ada orang yang bagus suaranya, iri langsung. Kan dia itu paling kayak gitu, mamer. Nah, ini jauh banget ini. Jadi justru kita seharusnya suara kita diperbagus, selama tidak menimbulkan fitnah. Diperbagus. Sekarang orang, kalau antum lihat film-film, film-film sekarang modern bagus, animasi, ya. Kemudian pokoknya sekarang udah jadi beda antara tahun 2000 awal dengan sekarang. Luar biasa sekarang. Mereka bersungguh-sungguh untuk membuat film. Sekali free, langsung bikin film lagi. Bahkan untuk lihat sinetron. Hah? Tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik haji. Hah? Udah berapa episode itu? Mengalahkan saat memberi, saat menerima, mengalahkan tersanjung, semua kalah. Mungkin kalah, karena gak tahu sih. Oh, kalah. Sampai kemudian, sampai azan pun disinetronkan. 5 menit habis, supaya lama dikasih. Dan mereka bekerja untuk itu sungguh-sungguh. Berseri. Nah, sekarang untuk kajian kitab, kita gak boleh. Malas-malasan, kalah kita sama orang-orang sinetron. Ini kan. Orang-orang di sinetron dan ibu-ibu penonton sinetron sabar menunggu. Ini jadwalnya, jadwalnya Haji Muhyiddin. Ya. Kemudian malam-malam nonton buat mempersiapkan buat suaminya atau anak-anaknya boro-boro apa yang gimana. Dengan sabarnya itu berapa jam itu? 1 jam berapa? Enggak tahu. 1 jam lah. Hebat. Enggak tahu jadwalnya kapan. Tiap malam mungkin. Seharusnya kita muslim itu juga bukan juga seharusnya diganti dengan yang mengkaji juga rutin seperti itu. Itulah seharusnya seperti itu ya. Orang-orang seperti sungguh-sungguh mengapa kita tidak ya, mengapa kita tidak atau kita hanya sekadar menjadi pengoreksi dan penjelas saja. Maka sungguh aneh ketika misalnya kita mengoreksi rekan-rekan atau musuh-musuh yang gigi sementara kita yang malas-malasan. Itu keterbalikan benar-benar. Keterbalikan benar-benar. Seandainya seorang hamba benar-benar mengenal Rabb-nya, meskipun hal itu sangat sukar karena dia harus belajar asma wa sifat, mendalaminya, beribadah dengan tekun, niscaya ia akan menyadari bahwa karunia Allah berupa ditahannya kesenangan duniawi dari dirinya adalah lebih besar nilainya daripada segala yang pernah dia berikan, diberikannya kepadanya di masa dunia. Mengerti ya? Mengerti ya? Kalau misalnya Atom mengenal Allah sebagai Al-Razzaq dan juga sebagai Al-Alim, Al-Khabir yang maha mengetahui masalah dunia. Kalau kita merenungi hal-hal yang terharamkan atas kita dari dunia dan Allah mengharamkan itu atas kita dari dunia, itu justru lebih besar faedahnya dibandingkan hal-hal yang diizinkan untuk kita di dunia. Nah, kalau misalnya aku merenungi jika saya ini, seandainya seorang hamba benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan menyadari bahwa karunia Allah berupa ditahannya kesenangan duniawi dari dunia. Itu karunia. Orang akan mengira saya ini gak pernah senang, sedih terus. Itu karunia justru. Itu justru bisa menjadi lebih besar nilainya dibandingkan apapun yang Allah berikan kepadanya di dunia dari rezeki. Karunia atau rezeki ditahannya dunia dan dunia itu mungkin sebagai ujian dan mungkin akan diganti yang anfa' lebih bermanfaat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi jangan merasa heran atau jangan merasa pesimis ketika diharamkan uang banyak gak punya, properti banyak gak punya, bisnis kurang lancar, ya tentu harus ada introspeksi gitu. Tapi dia harus tahu dan khusnul pada Allah pasti akan diganti yang baik imma di dunia dan pastinya insya Allah di akhirat. Sekarang kita tidak mempunyai sesuatu yang kita dambakan semenjak remaja misalnya. Itu diharamkan oleh Allah atas kita dari segi takdir kauni sekarang sampai sekarang. Kemudian kita wafat misalnya. Dan kita wafat dalam keadaan sabar dalam menghadapi ketidakpunyaan ini. Maka jangan heran kelak ketika di akhirat Allah memberikan imbalan atas kesabaran kita ini. Akan ada pasti. Dan kita harus yakin ada. Kita harus yakin itu ada. Seseorang pernah bercerita kepada saya. Jadi itu bercerita kepada saya. Curhat benar-benar. Dia punya mantu. Dan punya suami alhamdulillah. Tapi suaminya gak mau kerja. Kemudian anak laki-laki mantunya. Dia punya anak perempuan juga. Dua-duanya udah menikah. Dan dua-duanya itu juga ada satu gak punya kerja. Dan satu yang lain kerjanya pas-pasan. Sehingga semua beban itu pada dia. Semua beban itu pada dia. Akhirnya sakit-sakitan. Semua persendian tubuhnya itu sakit. Saking stresnya. Dan sering disalahkan. Sering disalahkan. Ini makanya ini kadang sekarang mulai banyak terjadi ini. Ibu rumah tangga dizalimi oleh suaminya sendiri kan? Suami yang gak mau kerja atau mentang-mentang suami kemudian dizalimi menyalahnya karena langsung marah karena merasa berkuasa dan sebagainya. Ini menderita banget kita itu curhat di depan kita benar-benar sengsara hidupnya dan kita merasakan kesengsaraan itu dari nadanya. Setelah itu kita doakan mudah-mudahan cepat membaik keadaan. Setelah itu nanti akan kepada orang lain yang dekat dengan ya, saudara. Itu apa penyebab dia itu sekarang bernasib seperti ini? Punya mertua, punya mantu, justru mengandalkan dia mertuanya untuk nafkah. Punya suami, suaminya gak mau kerja. Sementara hidup terus berjalan. Apa penyebab? Akhirnya ada satu penyebabnya. Dulu ketika masih muda, membangkang pada orang tua. Udah, dia suka bangkangin orang tua. Itu hukuman kemudian. Akhirnya diharamkan atasnya melihat anak-anak yang berbakti. Tetapi kalau misalnya dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya ia akan sadar bahwa saya pengharaman ini justru adalah karunia dan teguran buat dia. Sehingga dia akan kelak akan merasakan ternyata ini lebih baik dibandingkan saya lupa akan Allah. Jadi apapun kesengsaraan kita sekarang, dan insya Allah kita gak sengsara-sengsara amat. Malah justru kita dengan hal seperti ini, takutlah kelak kenikmatan ini akan dicabut. Dan justru itu membuat kita tidak punya kesempatan lagi untuk bertaubat. Yang perlu diperhatikan hal seperti ini. Kenikmatan-kenikmatan ini akan ditanya. Jadi dunia itu sangat rendah dan hina. Sehingga kalau kita mengejarnya, dunia mungkin akan didapat. Namun dunia pasti akan menipu kita. Itu kalau kita mau mengejar dunia. Saya mendengar majlis fatwanya Syekh Said Al-Humayyid, salah satu Syekh Ali Hadith yang saya sukai kajiannya. Di antara kezaliman, kata dia, di antara kezaliman calon calon orang tua, calon mertua, ya. Ini berkaitan dengan tadi, di antara kezaliman calon mertua terhadap anak perempuannya jika dia punya orang perempuan yang dilamar oleh atau mau dilamar oleh calon adalah membatalkan atau tidak meridhoi adanya pernikahan hanya karena anak perempuannya itu punya gaji. Kok bisa? Itu boleh. Merti maksudnya sih. Anak perempuannya itu kerja, punya gaji. Bapaknya menahan supaya dia jangan nikah dulu, tapi nafkah itu dulu. Itu masih boleh. Itu termasuk zalimnya orang tua terhadap anak. Dan membiarkan perempuan itu terfitnah kemudian menjalar dan seterusnya seperti itu. Zalim. Menahan sunnah Nabi demi keegoan dirinya. Padahal justru yang wajibnya adalah dia mencari nafkah untuk anak sekali. Tapi sebagian orang tua itu gak mau ketika anak sudah besar merasa ini didikan saya. Dan dia harus sekarang berbakti sama saya. Sehingga harus mencari nafkah dengan di pada perempuan. Maka gak boleh seperti ini, boleh. Apalagi kalau misalnya perempuan ini sudah didekati oleh calonnya dan kemudian bapaknya bilang, saya gak bakal menikahkan kalian sebelum kamu menjadi PNS laki-laki. Mengejar dunia. Dan anaknya ini, perempuan ini udah jadi PNS. Pokoknya kalian berdua harus jadi PNS dulu. Ada seperti itu. Dan gak sekali doang. Ini PNS seorang mizan kebahagiaan. Padahal dalam dunia pekerjaan yang ini banyak uang yang berseliweran dan panas. Gak memikirkan hal itu. Ya. Gak memikirkan hal itu. Seandainya memikirkan, itu tentu tidak berbicara seperti itu. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikirkan harta-harta kita. Ya. Karena nanti berkaitannya dengan anak, bertahnya dan sebagainya. Walaupun misalnya ada uang yang panas seperti itu, buang. Kita ambil gaji kita ya. Ada seseorang di sini bertanya kepada seorang alim. Dia punya gaji, anggap gajinya 5 juta ya, anggap ini. Dia punya gaji 5 juta. Kemudian berkata kepada seorang, anggaplah alim itu ustaz. Ya ustaz, yang lebih enak gambarannya. Ya ustaz, saya ini udah gaji 5 juta. Saya gak puas, maksudnya buat gak puas. Oh gak cukup kebutuhan keluarga saya ustaz. Saya pikir, ini orang 5 juta, aneh aja dagang ciki, citos, taro dan lain-lain juga sulit. Mikir. Oke. Aneh ada saran buat Bang Andre. Apa Ustaz? Saran aneh ini. Minta bos antum potong gaji antum di 4 juta. Apa? Ya? Udah dah, itu saran aneh. Ya udah balik. Bulan kemudian cuma 4 juta menarik. Kemudian balik lagi ke Ustaz. Ini enggak cukup belum. Pikir lagi. Ya udah. Suruh potong lagi deh, setengahnya 2 juta. Tapi mau karena ini ustaz kan ya ini kan diturutin. Udah benar. Wah. Apa sih? Besok-besok mau curhat lagi lah. Habis itu udah. Oke. Jadi bulan depannya 2 juta. 2 juta dong. Habis itu balik lagi ke sana. Ke syekhnya, ke ustaznya. Berarti apa? Membawa kabar gembira. Ustaz, beneran 2 juta cukup banget malah sekarang. Alhamdulillah. Makasih Ustaz atas sarannya. Beneran itu terjadi. Loh kenapa kok bisa? Nah, kok bisa? 5 juta malah dia gak puas, 2 juta puas. Dia bilang, kuncinya itu sebenarnya ente itu kerja apa enggak? Ente itu makan daging buta sebenarnya. Ente kerja gak sungguh-sungguh mesti. Makanya gak betah. Ini perhatian untuk kita semua yang bekerja di bawah yayasan, perusahaan. Antum ketika menyanyikan waktu kerja antum dan berkhianat pada bos antum. Maksudnya waktu kerja antum malah free, enak-enakan. Padahal tugas wajib. Dan antum juga boleh dia enak-enakin pada jam itu. Itu gaji antum jadi gak berkah di sisi itu. Maka mengapa, kenapa ada orang gaji pas-pasan tapi dia bekerja sungguh-sungguh dan hartanya jadi enak dan juga untuk istrinya, anaknya, bahkan buat tetangganya biasa kan? Karena berkah. Jadi berkah itu bukan nominal, berkah itu maknawi. Ya. Nah, itu kita teguran buat kita. Makanya pegawai dengan pedagang ada bedanya dan ada fitnah masing-masing. Pegawai itu kan berarti kan dia disewa, kan? Kalau dia mengkhianati jam sewanya, berarti dia berkahnya dicabut pada jam-jam itu dengan nominal yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha Mengetahui. Kalau pedagang fitnahnya itu dimutafifin bisa mengurangi dan menambahkan atau dari segi ribanya. Itu fitnahnya. Tapi kalau dia bersih, pedagang itu luar biasa. Pedagang itu seperti pejuang memang. Kalau misalnya dia bersih, hartanya benar-benar bersih, clean gitu. Itu berkah semua hartanya. Kenapa? Karena yang namanya dagang itu usahanya melebihi usaha pegawai biasanya. Dia harus ada modal, kemudian nyari di agen, kemudian balik modal apa enggak, itu benar-benar mikir strategi gimana, belum lagi saingan punyanya. Makanya harta yang didapat dengan usaha benar-benar itu yang terbaik. Itulah yang terbaik. Makanya kalau misalnya kita bekerja, itu jangan sia-siakan peraturan. Karena itulah nanti penentu keberkahan kaum kita juga. Hati-hati sedikit. Harus benar-benar fokus. Kalau memang dilonggarkan, dia insya Allah longgar, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang gini harusnya, itu. Kalau dilanggar, memang bos tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu kan memberkati atau enggak. Dan keberkahan itu nanti akan turun nanti ke daging anak-anak kita dan darahnya. Anak bandel membangkang itu mungkin karena pengkhianatan kita di perusahaan. Bisa siapa? Bisa jadi. Jadi hati-hati, kita bekerja itu bukan karena mencari duit, melainkan ya mencari duit juga, tetapi kita harus tahu step-step itulah Islam. Itulah Islam. Ketika dia menjaga amanatnya. Fi ahdihim ra'u. Mereka dalam perjanjiannya itu mereka benar-benar beriaya dan benar-benar menetapkan. Dan kita pasti pernah merasakan itu semua. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan yang ketat, formal, benar-benar, kita perketat ini, kita benar-benar. Apa kemudian hasilnya? Usahanya bagus, enak. Gajinya enak. Tapi kalau di perusahaan yang, ya, yang penting gampang lah. Ah jam segini, aku warna gak masalah, karena gak boleh. Nanti lihat pas gajian cepat habisnya, lihat aja. Iya pas gajian langsung istrinya, mana gajinya? Ayo ke mall. Langsung bawa apa tuh yang digeret gitu kan? Apa namanya, mana jual motor? Hah? Rowi? Trolley. Trolley. Trolley. Taruh anaknya di sana terus bawa itu terus anaknya dijual. Habis langsung. Yang ngabisin siapa? Separuh nafasnya. Yang ngabisin dia. Jadi kalau enak. Jadi dalam belanja itu pokoknya apa ekosistemnya enak. Suami capek, istri tinggal sedot. Nah, pas belanja istri capek, suami tinggal duduk. Ya? Gitu. Sirkulasinya seperti itu. Tapi tergantung berkah atau enggaknya. Orang yang misalnya dia mencari dunia, benar-benar mencari dunia saja, dia akan berkhianat. Akan berkhianat. Dan seburuk-buruk pengkhianatan dia riba. Makanya dia heran, mereka-mereka itu gak puas dengan gaji-gaji mereka. Dan mungkin kita merasakannya pernah, di bulan-bulan tertentu. Bulan malas. Malas. Pokoknya ingat selalu, apapun amanat yang diberikan oleh bos kita, atasan kita itu harus kita tunaikan selama tidak melanggar syariat Islam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Rabbika. Karena kita ketika ada surat perjanjian itu sama dengan kita berjanji, dan kalau kita mengkhianati, kita munafik. Kita munafik. Dan betapa banyak munafikan di perusahaan-perusahaan. Yang membuat banyak gaji orang itu tidak diberikan. Makanya kadang lebih enak itu usaha sendiri meskipun kecil dibandingkan di bawah naungan orang. Walaupun di sini anak gak menyinggung orang di bawah naungan yayasan, karena anak pun begitu. Tapi usaha kecil, walaupun kecil mini, ya, tapi dia jujur. Nah, al-bayyani bil khiyari malam yang terperok. Kedua akan yaitu orang yang berjual dan membeli itu memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Kalau misalnya keduanya fa'in sodako wa bayyana burika lahum fi bay'ihima. Jika misalnya mereka berdua sodako saling jujur, wa bayyana, dan saling menerangkan, burika lahum fi dunyahum, diberkahi. Ya, sodako berarti kan jujur. Bayana berarti menerangkan. Sodako berkaitan dengan hal yang positif dalam produk. Kalau misalnya bayana itu berkaitan dengan hal yang negatif dari produk. Paham di sini? Kalau misalnya antum menjelaskan keutamaan barang ini, misalnya HP ana ini keutamaannya dia bisa memotret. Dia bisa Bluetooth. Semua fitur-fiturnya disebutkan. Itu berarti dia sodako, jujur. Ternyata di dalam itu, di dalamnya ada aib misalnya apa. Dia enggak bisa membuka video. Dia enggak membayar. Maka dia enggak membayar aibnya. Kalau syarat tidak membayar itu tidak ditunaikan, padahal dia tahu, maka hilang berkah penjualnya. Membelinya mungkin diberkati, tapi penjualnya. Nah, kemudian wa in kadzaba wa katama, dan jika keduanya atau salah satunya dusta, bohong, wa katama, atau juga bisa menyembunyikan, muhiqat barakatu ihima, dihapus berkahnya. Tadi apa? In kadzaba, berbohong tentang hal negatif dari produk. Ini bisa kamera ini 5 megapiksel. Ada enggak? Ya, oke gitulah. 5 megapiksel. Padahal yang sahih dan yang lebih rajih adalah 1 koma. Ada masih hijau warnanya kayak komputer zaman dulu. Nah, itu apa? Mengatakan sesuatu yang tidak ada di sini. Memositifkan sesuatu yang tidak ada. Atau katama, menyembunyikan. Ada aibnya di sini, dia sembunyikan, berarti fitnah. Itu berkaitan itu aja, sesuatu yang diremehkan. Ya, udah tahu ada aibnya, tidak dijelaskan, diam aja. Ya, oh, jangan sampai dia memeriksa bagian itu. Jangan sampai, alhamdulillah, gak diperiksa. Jangan dikira itu Allah tidak tahu. Allah tahu itu. Maka hilanglah berkahnya. Padahal hal yang sepele, padahal mungkin. Tapi karena hal itu adalah merupakan hal yang asasi dalam akad, maka udah hilang. Berkahnya, bayangkan, itu ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Makanya setiap kezaliman akan ada balasannya. Yang udah kita bilang. Antum ketika berbuat salah pada orang, misalnya antum jalan, yang udah kita bilang, membawa secangkir kopi, kemudian kesandung dikit, kemudian meper ke baju, orang lagi duduk. Terus antum ngapain? Oh, jalan gitu? Gak mungkin ya? Antum bilang apa? Nafwan. Kalau dia ikhwan, kalau dia anak ngaji, antum bilang maaf. Kalau dia bukan anak ngaji, maaf. Antum bilang sorry kalau dia anak gaul. Sorry bro. Sorry. Udah gitu. Terus berlalu. Hah? Kayak gak ada apa-apa. Masih orangnya. Enak aja lu. Maaf doang. Kan yang harus lebih dilakukan adalah berusaha untuk mencuci atau membersihkannya. Seperti itu juga dosa sebenarnya. Ketika kita menzalimi orang, kita mungkin dimaafkan. Tapi pasti ada atarnya. Ada atarnya. Dan atarnya itu kelak bisa kembali kepada kita. Ya, makanya kita menzalimi orang, termasuk berjual beli dan transaksi yang kita zalimi dia, itu belakangan akan kembali. Di antara kembalinya misalnya uang kita hilang, dirampok, dan sebagainya. Jadi semua musibah itu karena kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Yang kalau kita sabari dengan ketabahan, itu insya Allah justru diganjari pahala, dan insya Allah akan menghapus pahala masa lalu. Menghapus dosa. Karena yang tadi, karena astagfirullah. Ya, menghapus dosa yang telah lalu dan memberikan pahala-pahala baru, insya Allah. Makanya kita harus husnul kepada Allah dalam setiap musibah, harus sabar. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolak sesuatu yang diminta hambanya, melainkan karena dia ingin memberikan yang lebih baik kepada hamba itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hambanya cobaan, melainkan untuk mensejahterakannya, tidak mengujinya melainkan untuk mensucikannya, tidak mematikannya melainkan untuk menghidupkannya kembali, dan tidak melahirkannya ke dunia ini melainkan agar ia berbekal untuk menemuinya dan menjadi jalan yang akan mengantarkan kepada Allah. Demikianlah Allah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil ibrah dan atau orang yang ingin bersyukur. Namun orang-orang yang zalim dan mereka terbiasa memakan harta yang zalim tetap memilih kekufuran dan kemaksiatan. Dan hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Di sini ada kaidah-kaidah mutiara-mutiara hikmah. Satu, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, niscaya dia akan selalu berusaha memperbaikinya daripada bersusah payah mencari-cari aib orang lain. Ini benar sekali. Karena kita enggak mengenal identitas kita karena saking apa? Saking seringnya kita menoleh kepada orang lain. Makanya kadang-kadang kita tuh layak untuk apa? Berjalan dengan tunduk. Maksudnya berjalan beneran dengan ketundukan, bukan berjalan dengan gini. Biasakan seperti ini. Berjalan tunduk seperti ini. Berpikir tentang diri kita. Bukan berjalan begini atau berjalan dengan ini. Biar-biar senang-senang. Dan setelah sholat, tunduk. Kan? Jangan sholat-sholat. Kayaknya dia apa? Seperti anak kecil. Jadi kita harus mengenali identitas diri kita. Sebagai apa kita? Dan kalau mengenali identitas itu bisa tiap hari bermuhasabah. Seharian sebenarnya kita terlalu banyak dosa, ya. Saya mendengar kaset atau kajiannya Syekh Solihan Mughamsi. Kata beliau, jadikan kamu berpagi dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Maka insya Allah sehari itu full ikhlas. Insya Allah. Jadikan kamu berpagi dengan keikhlasan. Benar-benar pagi mengingat wa ilaihi nusyur. Kemudian kalau bisa sholat lain atau kemudian beristighfar atau kemudian sholat subuh berjamaah. Itu penting sekali sholat subuh berjamaah. Itu mizan seseorang bisa di sholat subuh berjamaah sebenarnya bagi laki-laki dan juga perempuan agar tidak terlambat. Pernah sekali saya itu merasa yakin saya bisa, insya Allah dengan izin Allah saya bisa merukyah bulan. Pernah gagal. Itu karena apa? Ketika itu ternyata ketika anda minta kepada Allah, ya Allah apa yang membuat saya ini? Ada tidak enak pun. Ternyata kegagalan rukyah tersebut bukan karena apa? Bukan karena anda tidak ikhlas, bukan. Tapi karena ketika itu anda telat sholat subuh. Itu yang Allah berikan di kolbu gitu. Karena itu, pokoknya gambarnya itu. Karena telat sholat subuh. Dalam artian ketika itu memang telat beneran. Bukan lagi gak berjamaah, tapi telat beneran. Karena tidur. Itu soalnya begitu membekas. Gitu. Sehingga berefek terhadap seterusnya. Dan gak konsen jadi. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah itu berzikir setelah subuh itu berzikir lama. Ya. Sampai kemudian Ibnu Qayyim ketika mau menjawab itu duduk dulu di teras masjid. Karena enggak berani mengganggu zikirnya Rasulullah. Zikirnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah kan melihat ini muridku udah lama di sini. Sesuai. Udah lama banget ini. Sakti. Ya wis, nah, ini gini. Ya, sini muridku. Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim yang kita pelajari kitab. Kemudian Ibnu Qayyim pertanyaan. Jadi udah lama gitu nungguin dulu. Kemudian dikatakan Ibnu Qayyim berkata, ketahuilah Ibnu Qayyim, inilah sarapan saya. Jadi sarapannya itu apa? Zikir setelah subuh itu. Lama gitu. Ini sarapan saya. Kalau saya enggak kayak gini, saya enggak bakal kuat seharian. Lemes. Sampai sekarang kita lihat taklifnya, kitabnya, Masya Allah. Panjang, ya, panjang banget. Itu karena apa? Itu karena subuhnya itu bagus. Makanya kita pagi kalau kita menjalani dengan bagus, insya Allah kemudian, insya Allah bagus. Penting itu. Dan bagusnya pagi kita itu juga tergantung juga pada sebelum tidur kita. Itu kita rasakan. Antum kalau sebelum tidur tidak berzikir, tidak minta kepada Allah, tidak membaca ini, yang pikir-pikir sebelum tidur, itu susah. Paginya itu baik, cerah, bersinar. Makanya hidup itu terus bertalian. Sehingga tidak ada terputus kemudian. Ya, terus. Pagi, siang, malam, sore. Terus. Dibalance dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah indah itu. Maka kenalilah diri kita. Kalau misalnya kita enggak mengenal diri kita, itu berarti kita tidak pernah atau jarang bermuhasabah. Siapapun yang jarang atau tidak pernah bermuhasabah, pasti dia akan selalu mencari-cari kesalahan orang. Itu pasti. Karena tabiat manusia itu ingin mencari kesalahan. Cari kesalahan. Kalau dia tidak mencari kesalahan dirinya, dia akan mendapat kesalahan orang lain. Dan itu biasanya terjadi pada orang-orang yang sering di rumah, tidak bergaul, jarang keluar. Baik itu bapak-bapak ataupun perempuan, terutama perempuan. Kalau misalnya di rumah terus, bosan, kemudian ke pasar, kemudian ketemu koleganya, sudah. Jadilah semua kesalahan terhembuskan kesalahan itu ibadah. Kemudian di rumah tidak bekerja, diam di rumah, dia nggak bisa muhasabah, akhirnya kesalahan orang yang diundang. Kedua, siapa saja yang mengenal Allah, niscaya dia akan sibuk mencari keridhaan Allah daripada sibuk menuruti hawa nafsunya. Nah, ini susah. Kenapa kita jarang muhasabah? Dan kenapa kita justru lebih sering menuruti hawa nafsu? Karena kurangnya kita mengenal Allah. Dan kenapa kita kurang mengenal Allah? Karena kita kurang belajar. Di antara wasilah mengenal Allah yang terbaik itu adalah menghafal, memahami, dan mentadabburi asma dan sifat Allah sesuai dengan yang diimani oleh para salafus saleh. Yang ketiga, amal saleh yang paling bermanfaat adalah yang dilakukan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan di sisi. Penting sekali. Amal saleh yang paling bermanfaat bagi antum, bagi kita semua, itu yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan benar-benar. Murni bermaklus. Saya enggak mencari ridho manusia. Dan saya tidak mencari thank you dari manusia. Saya juga tidak mencari hasil keluaran dari dompet manusia. Benar-benar. Harus punya kita amalan tertentu yang kita sukai. Yang dengan amalan kita mencari dari Allah. Dan jauhkan dari berpalingnya manusia terhadap kita dengan amalan tersebut. Benar-benar kita ikhlas. Bismillah, ikhlas. Jika terpikir akan uang manusia, atau dompet manusia, atau keuntungan dari manusia, itu singkirkan. Apapun amalan itu, mau sedekah, mau berbuat baik kepada orang, mau membantu orang membangun itu, atau mencari ilmu, atau mengajarkan ilmu, mengajarkan zikir. Singkirkan pandangan manusia. Seolah-olah antum sedang sendiri dengan tugas wajib antum. Dan bosnya yang melihat antum jelas, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan. Karunia bagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.